ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات والحاضرين الحاضرات رحمني ورحمكم الله. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah taala pada kesempatan malam yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Itu qala al-malik rahimahullahu taala babu sifatul wudu. Babu sifatul wudu. Bab seputar tata cara wudu. Nah, barakallahu fikum. Wudu adalah salah satu dari syarat sahnya salat. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Namitahu salat at-tahur." Kuncinya salat adalah apa? Bersuci. Dan salah satu dari cara bersuci itu al-wudu. Dengan wudu seseorang bisa mengangkat hadas apa? Kecil. Nah, seperti kentut, nampar kelopikum, kemudian buang air kecil, kemudian buang air apa? Besar. Adapun al-hadas al-akbar, adapun hadas besar, maka cara mengangkatnya adalah harus dengan apa? Mandi. Nah, di sini barakallahu fikum asy-syekh rahimahullahu taala memulai terlebih dahulu dengan pembahasan seputar wudu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman la wudu ala." La salata liman la wudu ala. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Maknanya tidak sah sholat yang dikerjakan oleh seseorang yang tidak apa berwudu sebelumnya. Nah, barakallahu fikum, kita baca apa yang dibawakan. Nah, boleh. Asy-Syaikh rahimahullahu taala, babu sifatil wudu, bab tentang tata cara wudu. Al-wudu, barakallahu fikum, makna wudu lughatan secara bahasa diambil dari kata al-wadha'ah yang bermakna an-nawafat wal-husn. Wudu secara bahasa artinya adalah bersih dan indah. An-nawafat kebersihan, yang bersih. Wal-husn bagus, indah. Anu maknanya secara syariat adalah at-ta'abbudulillah bi-ghusli al-arba'ah ala sifatin makhsusah. Adapun makna wudu secara syariat adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi ghusl arba'ah, dengan membasuh empat anggota wudu ala sifatin makhsusah, dengan tata cara yang khusus, dengan tata cara yang telah ditentukan. Nah, barakallahu fikum, disebutkan di sini tentang anggota wudu ada apa? Empat. Ini merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Maidah, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian hendak melaksanakan salat, tabshiru wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai dengan siku-siku. Wa amsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai dengan apa? Mata kaki. Jadi barakallahu fikum, anggota wudu ada berapa? 4. Jadi tadi ketika disebutkan definisi tentang wudu secara syariat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencuci 4 anggota wudu, yaitu wajah, kedua tangan sampai dengan siku-siku, kepala, dan kedua kaki sampai dengan mata kaki. Ala sifatin makhsusah, dengan tata cara yang apa? Khusus. Ya, ini tata cara yang telah ditentukan, yang telah dianjarkan di dalam syariat kita. Qala al-Malikul rahimahullahu taala, wa huwa an yanwi raf'al hadats aw al-wudu' al-salati wa nahwiha. Wa huwa yaitu al yanwi raf'al hadats, orang yang berwudu harus berniat dengan wudunya raf'al hadats, mengangkat hadats. Aw al-wudu' al-salat, atau meniati dengan wudunya adalah untuk melaksanakan salat, wa nahwiha, atau untuk yang lain. Nah, barakallahu fikum. Di sini Syekh Al-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan tentang salah satu perkara yang diwajibkan di dalam wudu, yaitu an-niyah. Itu apa? Harus melakukan niat. Orang yang wudu dia harus niat di dalam hatinya. Nabi alaihi salam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, yang ma'ruf, yang masyhur, innamal a'malu binniyah, wa fi riwayatin binniyat, wa innamal kulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal kulli imrin ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, barakallahu fikum, segala ibadah maka harus disertai dengan apa? Niat. Niat barakallahu fikum memiliki manfaat. Niat memiliki faedah. Dan niat memiliki hikmah. Mungkin kita akan bertanya, kenapa sih? Nah, barakallahu fikum, kita diperintahkan untuk berniat sebelum melaksanakan sebuah ibadah. Jawab ya barakallahu fikum, bahwa di antara manfaat atau di antara hikmah niat adalah untuk membedakan baina al-'adati wal ibadah, untuk membedakan antara ibadah dengan apa? Kebiasaan. Dengan niat bisa dibedakan seseorang ini melakukan suatu perbuatan karena dilandasi niat ibadah, ataukah dilandasi nambar kalau bingung niat apa? Kebiasaan. Contohnya barakallahu fikum mandi. Nah, contohnya mandi. Mandi, orang yang melaksanakan ini berbeda-beda niatnya. Ada yang nambar kalau fikum niat mandi kebiasaan, dia mandi pagi dan mandi apa? Sore. Kebiasaan. Nah, tidak ada niatan lain kecuali sebuah rutinitas. Tidak ada lain kecuali itu adalah sebuah kebiasaan. Nah, namun ada orang lain yang dia melaksanakan mandi dengan tujuan ibadah, yaitu ketika seorang terkena hadas apa besar, dia mimpi basah, atau dia nampar Allah Fiku melaksanakan hubungan apa suami istri, atau dia nampar Allah Fiku seorang perempuan yang baru selesai bersuci dari haid atau apa nifasnya, dia mandi dan mandinya niat ibadah, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mandi, yang apa, mimpi basah, kepada wanita yang baru suci dari haidnya atau dari apa nifasnya. Dan itu bisa dibedakan dari mana? Dari niatnya. Yang kedua, barakallahu fikum, dengan niat enggak bisa dibedakan antara sebuah ibadah dengan ibadah yang apa? Lain. Bisa jadi sebuah ibadah dengan ibadah yang lain bentuknya sama persis. Tata cara pelaksanaannya persis sama. Misal barakallahu fikum salat zuhur dengan salat asar. Apa bedanya? Zuhur dengan asar. Nah, sama-sama 4 rakaat. Sama-sama salatnya adalah salat sirriyah. Sama-sama setiap 2 rakaat ada duduk apa? Tasyahud. Nah, barakallahu fikum. Dan bisa jadi salat zuhur dengan asar dilakukan dalam satu waktu. Ketika nabi jamak, baik itu dengan jamak takdim atau jamak apa? Takhir. Bagaimana cara membedakannya? Yang membedakan itu adalah apa? Niat. Sehingga barakallahu fikum, dengan niat bisa dibedakan antara adat kebiasaan dengan apa? Ibadah. Dan dengan niat bisa dibedakan antara suatu ibadah dengan ibadah yang lain. Wa qala al-walifu rahimahullahu ta'ala, wa niyatu syartun li jami'il a'mal min taharatin wa ghairiha. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Muttafaqun alaihi. Wa niyatu, dan niat syartun li jami'il a'mal, adalah salah satu syarat dari seluruh amalan. Min taharatin wa ghairiha, baik itu amalan bertaharah bersuci atau amalan ibadah yang lain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini seperti yang tadi kita sebutkan. Ya, barakallahu fikum, bahwa niat adalah kewajiban hamba dalam melaksanakan seluruh amal ibadah. Bahkan Asy'ari Sa'di bukan hanya menyebutnya sebagai wajib, tapi apa? Syarat. Ya. Menyebutnya sebagai syarat. Ya, syaratun li jami'il a'mal, syarat sah dari segala apa? Amal ibadah. Hadis yang tadi kita bacakan adalah hadis yang muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim dari hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Wa qala al-walid rahimahullah taala, thumma yaqulu bismillah. Thumma yaqulu bismillah. Setelah berniat, nah, orang yang berwudu dia membaca bismillah. Nah, jadi apa doa sebelum wudu? Jawabannya apa? Bismillah. Nah, barakallahu fikum. Doa sebelum wudu berbunyi apa? Bismillah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dan bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, la salata liman la wudu'a lahu, wa la wudu'a liman la yadhkur ismallah. Ada sebuah riwayat dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, la salata liman la wudu'a lahu, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Jadi tidak sah salatnya orang yang tidak apa? Berwudu sebelumnya. Wala wudu'a liman la yadhkur ismallah, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Maknanya tidak sah wudunya seseorang yang apa? Tidak membaca basmalah. Dan barakallahu fikum, para ulama mengatakan bahwa membaca basmalah ini hukumnya apa? Wajib. Hukumnya apa? Wajib. Maknanya barakallahu fikum, wajib adalah tidak boleh sengaja ditinggalkan. Tidak boleh apa? Sengaja ditinggalkan. Tapi kalau tidak sengaja lupa, ya, tidak sengaja tertinggal, maka wudunya tetap apa? Sah. Ya, karena beda orang mengatakan syarat dan orang mengatakan apa? Wajib. Kalau dikatakan membaca basmalah adalah syarat atau rukun dari apa? Wudu. Maka seorang yang meninggalkannya sengaja atau tidak sengaja, wudunya apa? Wudunya tidak sah. Wudunya batal, harus diulang. Tapi nambar kalau bingung, yang para ulama menyebutkan di sini bahwa basmalah itu bukan syarat, tapi apa? wajib, yakni harus dikerjakan dan tidak boleh sengaja-sengaja ditinggalkan. Apabila ditinggalkan karena unsur kesengajaan, maka wudunya tidak sah. Namun kalau tidak sengaja ditinggalkan atau tidak sengaja tertinggal, ya, kelupaan tidak membacanya, maka wudu tetap apa? Tetap sah. Wa qala al-malik rahimallahu taala wa yaghsilu kaffayhi salatan wa yaghsilu na kaffayhi salatan. Setelah baca basmalah kemudian mencuci na kedua telapak tangannya salatan sebanyak apa? 3 kali. Lambatnya basmalah, nambah kalau dia mencuci dan telapak tangannya sebanyak 3 kali. Hal ini baru kalau banyak sekali hadis yang menyebutkan, di antaranya adalah hadis Imam Uthman ibn Affan radhiyallahu taalaanhu dan hadis Abdullah bin Zaid Imam radhiyallahu taalaanhu seperti disebutkan dalam di dalam kitab Ummatul Ahkam barakallahu fikum hadis muttafaq alaih, ya, sebagai oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam apa? Muslim. Nah, barakallahu fikum. Dan hukumnya ini barakallahu fikum mencuci kedua telapak tangan adalah apa? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Illa kecuali pada satu keadaan itu indal istifaf minan naw. Ketika bangun dari apa? Tidur. Nah, ketika nampak Allah fikum bangun dari apa? Tidur. Sebelum seseorang memasukkan tangannya ke dalam bejana, maka dia harus apa? Mencuci kedua telapak tangannya. Nabi mengatakan, fa'innahu la yadri aina batat yaduh. Fa'innahu la yadri aina batat yaduh. Para semuanya orang yang tidur, dia tidak tahu di mana letak tangannya ketika dia apa? Tidur. Nah, bisa saja nazar kalau fikuk dia memegang tempat apa? Tempat yang najis. Ya, kalau fikuk orang yang tidur, dia tidak tahu tangannya ke sana kemari. Tidak tahu apa yang dia perbuat dengan tangannya atau apa yang terjadi dengan apa? Tangannya. Bisa saja ada hewan yang apa? Lewat di tangannya, ada hewan yang menjilat apa? Tangannya, sehingga ketika tangan ini langsung dimasukkan ke dalam apa? Bejana, ke dalam ember, bisa saja air itu menjadi tercemar dengan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Maka Nabi SAW memerintahkan agar bagi orang yang baru bangun tidur, sangat dianjurkan, bahkan sebagian para ulama mengatakan wajib untuk dicuci kedua telapak tangannya terlebih apa? Dahulu. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفة ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفة. Setelah mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, kemudian yatamadmad, melaksanakan matmadhah. Matmadhah artinya adalah berkumur-kumur. Ya, kumur-kumur, memasukkan air ke dalam apa? Mulut, kemudian mengeluarkannya. Itu namanya kumur-kumur. Kalau jelek ya bukan kumur-kumur namanya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beristinsyak dan beristinsar. Ya. Berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinsar. Istinsyak, nah barakallahu fikum, maknanya adalah memasukkan air ke dalam hidung. Adapun istinsar adalah mengeluarkan air dari apa? Hidung. Nah, beliau tegaskan di sini salatan bi salati ghorofah. Sebanyak 3 kali dengan 3 cidukan. Sebanyak 3 kali dengan 3 apa? Cidukan. Maknanya apa barakallahu fikum? Maknanya adalah kumur-kumur dan istinsyak. Ini dilakukan sebanyak 3 kali dan cuma berapa? 3 cidukan. Jadi satu cidukan itu dan untuk kumur-kumur sekaligus apa? Istinsyak. Setelah itu dikeluarkan istinsyak. Masukkan lagi nambar barakallahu fikum. Kumur-kumur, masukkan lagi hidung istinsyak. Nah, sekaligus sebagian masuk ke mulut, sebagian masuk ke hidung. Kemudian keluarkan, istinsar, keluarkan air dari mulut dan hidung. Tiga kali. Yang tiga kali, sebagian air masuk ke mulut, sebagian air masuk ke hidung, umur-umur kemudian dikeluarkan airnya. Nah, itu yang sunnah, keluar. Itu yang sunnah. Salatan bi talabi farafat. Salatan bi talabi farafat. Yakni madmadah dan istinsyaf dilakukan sebanyak tiga kali dengan tiga kali cedukan. Satu cedukan sebagian masuk mulut, sebagian masuk ke hidung. Ya, jadi, masuk ke mulut, sebagian masuk hidung, kumur-kumur keluarin. Itu yang sunnah. Bukan kumur-kumur tiga kali, kemudian istinsyaf tiga kali. Bukan. Tapi yang sunnah barakallahu fikum seperti disebutkan di dalam hadis yang muttafaq alaih, salatan bi salati qarafat. Tsumma istansyaq wa istansaq salatan bi salati qarafat. Dan beliau yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinsyaq dan beristinsar serta bermadwadhah tiga kali dengan tiga kali cidukan. Nah, barakallahu fikum mungkin awalnya susah. Karena dari kecil kita terbiasa kumur-kumur tiga kali, lalu istinsyaq tiga kali. Itu yang terbiasa dari kita kecil, cuci tangan, kumur, dan tiga kali baru hidung. Nah, jadi kalau begitu caranya, madmadah tiga kali, istinsyaq tiga kali, tapi dengan enam kali sidukan. Tiga kali untuk kumur-kumur, tiga kali untuk istinsyaq. Karena kalau disebutkan dalam hadis nambar kalau fikum talatan bi talati khurafat. Tiga kali madmadah dari istinsyaq dengan tiga kali cidukan. Ya, satu kali cidukan untuk mulut dan kumur-kumur dan hidung untuk istinsyaq. Kemudian dikeluarkan. Tsumma yaghsil wajhahu talatan. Setelah istinsyaq serta madmadah selesai, tsumma yaghsil wajhahu talatan. Kemudian dia membasuh wajahnya sebanyak tiga kali. Membasuh wajahnya sebanyak tiga kali. Yang namanya wajah barakallahu fikum adalah min awal mana pada fi sya'r. Jadi awal tumbuhnya rambut ila dhiqu sampai dengan dagu. Wa min al-udhuni ila al-udhun dan dari telinga sampai telinga. Ini yang namanya wajah. Dan semua bagian wajah harus dibasuh, harus dicuci. Semua batasannya, awal tumbuhnya rambut sampai sini, sampai dagu, kemudian dari telinga sampai telinga. Jadi bukan cuma bagian sekitar hidung saja, Ini sebagian orang, kudunya cuma sekitar hidung. Sininya masih kering, sini masih kering. Ini barakallahu fikum perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Khawatirnya Salatnya tidak sah. Karena wudhu tidak sah. Bagaimana salatnya akan sah kalau wudhu tidak tidak sah. Kalau dari awal wudhu tidak sah, maka salatnya tidak sah. Dikatakan oleh Nabi barakallahu fikum, "Iftahu salat tahur." Kuncinya salat adalah bersuci. Kalau kuncinya sudah salah, maka pintu tidak akan bisa dibuka. Kalau wudunya salah, maka demikian juga sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan masalah wudu. Sampai-sampai Nabi mengancam dalam hadis yang muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, wailul lil aqabi minan nar. Wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit itu yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Maksudnya tumit-tumit yang tidak diperhatikan ketika pelaksanaan wudu, bagian yang di belakang, bagian yang tersembunyi, bagian yang terkadang tidak mendapatkan perhatian. Ketika bagian itu nambah, kalau fikum ternyata masih kering dan belum terkena air ketika wudu, diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan neraka. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita kembali tadi Setelah bernadmadah, beristinsyak dan beristinsyak, kemudian orang yang berwudu dia membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Nah, dan kita telah sebutkan tadi batasan apa? Wajah yang harus untuk dibasuh, yang harus untuk dicuci. Jadi awal, tempat awal tumbuhnya rambut sampai dengan apa? Dagu, dari telinga sampai dengan apa? Telinga. Nah, kalau ada orang bertanya, terus bagaimana dengan orang yang botak? Ya rambutnya klimis gitu ya. Ya. Depannya itu klimis, ya. Halus banget. Bukan karena digundul, bukan, tapi karena memang dia ya kepalanya, rambutnya ada sedikit masalah ya, sehingga berbeda dengan orang yang apa? Lain. Nah, botak di depan. Ya, dia botak di depan. Nah, awal tumbuhnya rambut itu sudah di tengah-tengah apa? Kepala. Terus bagaimana? Ya tetap. Jadi yang menjadi patokan di sini adalah apa? Ya, sesuai dengan keumuman apa? Manusia. Bukan berarti orang yang botak itu kemudian ketika basuh wajah, wajah dari mana? Dari tengah kepala sampai dengan dagu dengan alasan karena awal tumbuhnya rambut di tengah apa? Bukan barakallahu fikum. Jadi ya keumuman manusia, keumuman orang ngambor kalau fikum ya tumbuhnya rambut ya di sini di bagian apa? Atas ke kening. Ngambor kalau fikum. Adapun orang yang demikian keadaannya, ya orang yang jarang, orang yang jarang. Nah, ya persentasenya lebih banyak yang tidak botak seperti itu. Fanadirullah malahu, dan kejadian yang apa jarang itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan apa hukum. Barakallahu fikum. Wa qala al-Malik rahimahullahu ta'ala wa yadaihi ma'a mirfaqaini thalathah. Kemudian setelah membasuh wajah dia nambar barakallahu fikum, nah mencuci kedua tangannya sampai dengan siku-siku. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa aydiyakum ila al-marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai dengan apa? Siku-siku. Nah, dan maknanya barakallahu fikum sampai dengan siku-siku adalah siku-sikunya juga harus apa? Harus basah. Nah, siku-siku harus basah. Nah, ini khususnya bagi kita yang biasanya memakai baju lengan apa? Panjang. Nah, ya jangan eman-eman dengan baju yang baru disetrika atau klimis-klimis rela. Ya, dilipat-lipat nanti jadi enggak rapi. Enggak apa-apa, nambar kalau lebih baik nah baju kita. Nah, sedikit kusut. Nah, tapi wudu kita apa? Sempurna. Enggak usah eman-eman. Ya, diangkat yang apa sampai siku-sikunya apa terbuka. Nah, ini barakallahu fikum. Ini karena rukun, hukumnya apa? Rukun. Kalau enggak terkena ini barakallahu fikum, nah kalau diulang, ya ini harus dibasahi, ini harus dicuci. Wa yadaihi ma'al mirfaqaini thalathan, kedua tangan sampai dengan siku-siku 3 kali. Wa yamsahu ra'sahu min muqaddamihi ila qafah biyadaihi. Setelah itu barakallahu fikum, kemudian mengusap. Perhatikan, mengusap. Kalau dari tadi kita menggunakan kalimat, menggunakan bahasa apa? Membasuh atau apa? Mencuci. Kalau sekarang mengusap. Dan mengusap kepalanya dari depan sampai ke belakang menggunakan kedua telapak apa? Tangannya. Jadi kalau tangan tadi wajah itu dicuci, itu di apa? Basuh, maknanya airnya tidak dibuang. Ya. Ketika misalnya wajah ambil air, kemudian dengan air itu ya dia mencuci apa? Wajahnya. Nah, itu yang benar, bukan air dibuang terus dioleskan kemana? Wajah itu namanya mengusap. Ya, tapi airnya diambil, kemudian airnya ini dibawa ke wajahnya, lalu dia ratakan di wajahnya. Ini namanya membasuh. Namanya apa? Mencuci. Kalau kepala, nambar kalau fikum bukan dicuci, tapi dia apa? Diusap. Mananya diambil air, kemudian air itu apa? Dibuang. Nah, tangan yang masih ada sisa syair ini, nah, dia usapkan di kepalanya dari depan sampai ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Disebutkan dalam hadis yang muttafaqun alaih, nah, bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafa thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Nabi alaihissalatu wassalam memulai pengusapan kepala itu min muqaddami ra'sihi, dari bagian depan kepalanya. Thumma dhahaba bihima ila qafa, kemudian dia usapkan sampai ke mana? Belakang. Nah, thumma raddahuma, kemudian beliau kembalikan ilal makani alladhi bada'a minhu, ke tempat di mana beliau memulai apa? Pengusapan kepala. Nah, itu cara yang betul. Nah, barakallahu fikum. Ya, tangan basahin, ya, ambil air, buang, kemudian dengan kedua telapak tangan, ya, dia usap di depan, ya, belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Nah, ini yang namanya mengusap. Bukan cuma apa? Depan apa saja. Ya, ini sebagian orang pakai peci, ya, pecinya cuma di apa? Angkat ke belakangnya sedikit, kemudian ambil air cuma ditemuk-temuk apa? Keningnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu cara yang menyelisih sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, yang diajarkan oleh Nabi adalah apa? Adalah diusap dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan. Nah, barakallahu fikum. Demikian juga perempuan. Hukum ini berlaku untuk apa? Perempuan. Kalau ada orang bertanya, terus bagaimana dengan perempuan yang rambutnya panjang? Bedakan antara kalimat mengusap kepala dengan mengusap apa? Rambut. Jadi tidak ada bedanya antara orang yang rambutnya pendek dengan rambutnya apa? Panjang. Ya, dia usap dari depan ke belakang, kemudian apa? Dari belakang ke depan. Ini bukan harus dibasahin rambutnya apa? Semuanya. Enggak, nambar kalau hukum. Yang diusap kepala. Kalau pengertiannya nambar kalau hukum yang diusap rambut, berarti orang yang botak tidak perlu mengusap apa? Kalau pengertian yang pengusapan kepala itu adalah mengusap rambut, berarti yang enggak punya rambut enggak perlu mengusap apa? Kepala. Tapi kan bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah mengusap rambut, bukan mengusap kepala, bukan mengusap apa? Rambut. Nah, barakallahu fikum. Dari depan ke belakang, dari belakang kembali ke depan. Wa yamsahu ra'sahu min muqaddamihi ila al-qafa biyadayhi thumma yu'iduhuma ila al-mahalli alladhi bada minhu marratan wahidah. Dia mengusap kepalanya dari depan kemudian ke belakang menggunakan kedua telapak tangannya. Thumma yu'iduhuma, kemudian dia mengembalikannya. Ilal mahalin dari yabda'u minhu, ke tempat di mana dia mulainya. Marrotan wahidah, sebanyak satu kali. Nah, kalau tadi mencuci kedua telapak tangan tiga kali, kumur-kumur, istinsar berapa? Tiga kali. Mengusap wajah tiga kali, membasuh wajah, membasuh atau mencuci wajah enam tiga kali, membasuh enam kali, tangan sampai siku-siku berapa? Tiga kali. Nah, gigi dan paha kepala cuma berapa? Satu kali. Thumma yudkhilu sabbabataihi fi udhunayhi, kemudian dia memasukkan kedua jari telunjuknya fi udhunayhi, di kedua telinganya. Wa yamsahu bi ibhamaihi zahirahuma, kemudian dengan jempolnya dia mengusap bagian apa? Bagian luar telinga, dan dengan apa? Jari telunjuknya dia mengusap bagian apa? Dalamnya. Jadi setelah kepala, depan, belakang, belakang, depan, kemudian langsung tidak mengambil air lagi, ya, ininya, jari telunjuknya dimasukkan ke telinga. Nah, yang jempol ini mengusap. Nah, dari bawah atas, kemudian dari atas ke bawah. Nah, yang ini yang nanti membersihkan bagian dalam. Tsumma yaghsilu rijlaihi ma'al ka'baini salatan salatan. Kemudian setelah itu dia mencuci kedua kakinya sampai dengan mata kaki sebanyak 3 kali 3 kali. Nah, barakallahu fikum. Ini sudah waktu azan ya. Mendingan azan dulu. Barakallahu fikum. Al-Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengatakan hadza akmalul wudhu' alladhi fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yaitu yang tadi disebutkan oleh Syaikh As-Sa'di, akmalul wudhu' adalah wudhu' yang paling sempurna, alladhi fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi barakallahu fikum yang disebutkan dari awal hingga akhir, nah yang pertama adalah niat, kemudian nah barakallahu fikum, nah dia membaca apa? Basmalah, kemudian mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian beristinsyak dan 3 kali dengan 3 kali cidukan, kemudian membasuh apa? Wajah 3 kali, kemudian membasuh kedua telapak tangan sampai cukup 3 kali, kemudian mengusap kepalanya dan juga telinga sebanyak apa? 1 kali, kemudian mencuci nambar kalau fikum kedua kakinya sampai dengan mata kaki. Ini adalah cara wudu yang paling sempurna, cara wudu yang paling sempurna. Ini dilakukan sebanyak berapa? 3 kali, kecuali apa? Kecuali nah kepala. Yusaf na marotan wahidah, cukup diusap apa satu kali. Kemudian beliau mengatakan wal fardhu min dzalika an yaghsilaha marotan wahidah, dan yang wajib di situ adalah dicuci sebanyak berapa? Satu kali. Misalnya barakallahu fikum, orang wudu kemudian dia mencuci wajahnya cuma satu kali, sah atau tidak? Sah. Yang wajib adalah satu kali. Amma ma zada 'ala al-wahidah, adapun barakallahu fikum yang lebih dari satu kali itu adalah apa? Sunnah, dan tidak boleh lebih daripada berapa? 3 kali. Nabi alaihi wasallam mengatakan faman zada 'ala dzalika faqad asaa wa ta'adda wa dhalal. Barang siapa yang berwudu lebih daripada 3 kali 3 kali, maka dia telah ta'adda, melampaui batas, wa asaa, berbuat jelek, wa dhalal, dan dia telah berbuat apa? Ke walima. Jadi para ulama dalam wudu yang wajib satu kali. 2 kali dan 3 kali apa? Sunnah. 4 kali tidak. Tidak apa? Tidak boleh. Maksimal sebanyak berapa? 3 kali. Yang wajib sekali 2 kali dan 3 kali adalah sunnah. Yang paling baik adalah berapa? 3 kali. Nabi Rasulullah menyebutkan dalam hadis nambar alaikum ya, mutahun alaihi, beliau terkadang juga wudu ya, wajah cuma misalnya berapa? 2 kali, tangan cuma berapa? 2 kali. Jadi boleh misalnya dalam wudu dia membasuh misalnya tangannya, telapaknya cuma berapa? Sekali. Istinsyaknya cuma berapa? 2 kali. Wajah berapa? 3 kali. Boleh. Jadi tidak harus 3 kali apa? Semua. Ya. Boleh bervariasi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya. Misalnya dari awal sampai akhir cuma sekali-sekali, tidak apa-apa. Mungkin karena ketersediaan air yang apa? Sedikit. Tapi misalnya mau divariasi, sebagian orang wudu sekali, sebagian orang wudu berapa? 2 kali, sebagian orang wudu berapa? 3 kali. Silakan. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim, ya, jangan sampai lebih dari berapa? 3 kali. Ya, 4 kali, 5 kali tidak boleh. Nah, sebelum kita tutup, nah, barakallahu fikum adalah pembahasan terakhir tentang hukum wudu. Jadi tadi kita ngomong wudu, tapi kita belum ngomong tentang hukum apa? Untuk apa hukum wudu? Apa hukum wudu? Wajib atau sunat? Wajib mutlak. Apa hukum wudu? Wajib. Tergantung apa? Iya. Nah, asal tadi jawaban. Tergantung dengan perbuatan yang akan dilakukan setelahnya. Kalau perbuatan yang akan dilakukan setelahnya, perbuatan yang akan dilakukan oleh seseorang itu diwajibkan untuk apa? Berwudu, maka wudu hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau sebuah perbuatan disunahkan untuk apa? Berwudu, maka berwudu ketika itu hukumnya apa? Sunnah. Yang dipersyaratkan wudu contohnya apa? Salat. Contohnya apa? Tawaf. Jika orang mau sholat, orang mau apa? Harus wudu. Maka wudu hukumnya apa? Wajib. Orang mau baca Quran, ya, mau memegang apa? Al-Quran. Berdasarkan pendapat yang mengatakan disunahkan untuk apa? Berwudu ketika wudu. Berarti wudu itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi hukumnya itu tergantung, tidak dikatakan mutlak wajib, tidak dikatakan mutlak apa? Sunnah. Tapi tergantung dengan amalan yang akan dia kerjakan. Nah, barakallahu fikum. Misalnya disunahkan bagi orang yang mau tidur untuk berwudu terlebih apa? Dahulu. Maka dikala itu wudu hukumnya apa? Sunnah. Nah, wallahu taala a'lam bishawab, dan insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Nampar Allah fikum, bismillah. Cukup apa? Bismillah. Nampar Allah fikum, yang disebutkan di dalam hadis. Nampar Allah fikum, cuma isma Allah, nama Allah, tanpa tiapa sempurnakan. Sehingga al-aula wa akmal wa afdal, nampar Allah fikum, cukup. Baca apa? Bismillah. Sama ketika kita makan misalnya. Ya. Ketika kita apa? Makan, perintahnya untuk baca apa? Bismillah. Ya pula samillah. Wai apa? Anak muda, anak kecil, bacalah apa? Bismillah. Sehingga yang sunnah justru bismillah. Kalau ditunjukkan bismillahirrahmanirrahim, justru ini mukhalif apa? Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Mengusap kepala itu termasuk sampai ini sangkut apa enggak? Nah, kalau sebut dalam hadis ila qalbah, maka ada tengkuk. Jadi ya di akhir kepala. Nah, ini kan tengkuk ya. Di akhir tubuh. Bukan sampai ini. Jangan, kalau kita mengatakan akhir tubuhnya rambut, nanti kalau jadi nah, barakallahu fikum. Ya, katakanlah sampai tekuk lah, sampai kepala bagian apa? Belakang. Ila kofa, kofa itu tengkuk. Ya, tengkuk mungkin kan ada bagian atas, ada bagian apa? Bawah. Nah, ya sampai batas ya, biasanya ada rambut. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam sawab. Cukup? Cukup apa ya? Atau mau nambah? Nah, barakallahu fikum. Jadi hidung dan mulut itu masuk dalam anggota apa? Wajah. Jadi barakallahu fikum, matmadah, istinsyak, matmadah itu kan apa? Menggunakan mulut. Istinsyak menggunakan apa? Hidung. Nah, mulut dan hidung termasuk dari bagian apa? Wajah. Sehingga hukumnya apa? Rukun. Kemudian telinga, nah barakallahu fikum, Nabi alaihissalam mengatakan al-udhunan minar ra's. Ya, kedua telinga termasuk dari apa? Kepala. Sehingga telinga pun hukumnya apa? Rukun. Hukumnya rukun. Nah, jadi matmadah, istinsyak, istinsar, kemudian apa? Mengusap telinga, ini hukumnya rukun. Nah, bukan sunnah. Jadi wajah itu bukan cuma, pengertian wajah itu bukan cuma tadi yang kita pahami, tapi apa yang ada di dalam wajah, dari mulut dan apa? hidung. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau telinga ada nas sharih, nas secara jelas Nabi mengatakan al-udhuna minar ra's, kedua telinga termasuk dari bagian apa? Ke kepala. Sehingga ketika Allah perintahkan nah seseorang yang berwudu untuk mengusap apa? Mengusap kepalanya, maka maknanya dia pun harus apa? Mengusap kedua telinganya. Karena telinga termasuk dari bagian apa? Kepala. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kita cukupkan sampai sini. Apabila ada baik dan benarnya, itu semua datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan, itu datang dari saya dan dari syaitan. Saya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan mohon maaf kepada para hadirin sekalian. Dan kita cukup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.